ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada sesi yang kedua ini kita masih sedikit melanjutkan beberapa contoh-contoh aksi teror yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Untuk di masa ini, di samping apa yang tadi kita sebutkan, mungkin termasuk yang paling dekat dengan kita dari kejadian-kejadian teror Syiah adalah apa yang terjadi di Yaman. Walaupun berita-berita yang sampai ke masyarakat Indonesia banyak berita-berita yang simpang siur, bahkan berita-berita yang sama sekali tidak ada sisi kebenarannya, oleh karena itu kita perlu mengetahui apa yang terjadi di Yaman akhir-akhir ini. Mungkin seseorang sekedar tahu bahwa terjadi perang di Yaman, Saudi Arabia dengan berbagai negara yang bersamanya menyerang Yaman. Mungkin sebagian memahami secara sederhana seperti itu. Padahal hakikatnya apa yang terjadi di Yaman belakangan ini adalah sebuah sebuah upaya untuk menghambat gerakan teror Syiah. Bagaimana itu? Karena Saudi Arabia dan berbagai negara yang bersamanya, baik negara tetangga ya, seperti yang kita ketahui ya, Mesir ya, mana Bahrain dan yang lain, 10 kurang lebih dari negeri-negeri muslimin yang bersatu dalam mengatasi masalah ini. Seperti yang tadi saya katakan, ini sebagai upaya untuk melawan gerakan teror Syiah. Karena Syiah telah melakukan suatu tindakan yang sangat merugikan muslimin. Apa yang terjadi akhir-akhir ini dengan operasi yang disebut dengan Asifatul Hazm adalah hakikatnya suatu permintaan Presiden Yaman yang sah, Abdul Rabbih Mansur Hadi, kepada para penguasa di Jazirah Arab dan sekitarnya, minta tolong untuk menghadapi pemberontak Syiah. Jadi hakikatnya adalah Saudi Arabia melawan pemberontak Syiah. Itu hakikatnya. Pemberontak Syiah yang memberontak kepada pemerintah Yaman yang sah. Nah, kalau kita runut ke belakang, memang gerakan Syiah di Yaman, terutama Syiah Al-Houthi, ini penuh dengan aksi teror. Sebelum-sebelumnya mereka telah melakukan berbagai tindakan kekerasan, termasuk menghancurkan madrasah-madrasah tahfidz Quran dan juga menghancurkan masjid-masjid dan membunuhi muslimin. Sebelum-sebelum itu, seperti kita ketahui, pada sekitar mungkin 2010 mungkin ya, 2010-2011 dan terus beberapa tahun berikutnya, mereka yakni melakukan pemberontakan juga, dan diantaranya juga melakukan pengepungan di Damaj seperti yang kita tahu, sehingga terjadilah perlawanan dari sebagian muslimin terhadap mereka di Kitaf dan yang lain. Kalau kita melihat kejadian-kejadian waktu itu, betul-betul gerakan teror yang dilangsungkan oleh Syiah luar biasa, karena mereka mengepung sampai berbulan-bulan, sekian bulan mengepung muslimin, yang akibatnya sebagian muslimin bayi-bayi ya, sampai ada yang meninggal karena kelaparan, tidak mendapatkan makanan dan tidak mendapatkan air susu ibu ya. Bantuan tidak boleh masuk, baik makanan, minuman atau bantuan kesehatan. Tindakan seperti ini dibarengi dengan aksi bersenjata luar biasa. Ini perbuatan orang Syiah. Apa salahnya muslimin? Apa salahnya mereka? Ya, apakah mereka melakukan hal yang sama seperti itu terhadap mereka? Kenyataannya tidak. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, sampai ketika mereka merasa kuat dan ada pendukung-pendukung, mulai ke daerah-daerah lain setelah jatuhnya Damaj, kemudian mereka merengsek ke daerah-daerah lain sampai ke ibu kota Yaman dan seterusnya, yang pada akhirnya mereka juga mau masuk Aden. Sampai sekarang ini mereka berusaha untuk masuk ke Aden. Nah, ini semua kita lihat sudah berapa kerugian muslimin ya, berapa kerugian muslimin, harta benda, nyawa, kehormatan, dan berbagai yakni kesucian muslimin, masjid-masjid dan madrasah tahfidz mereka hancurkan. Ikhwan fillah rahimakumullah, apa yang mereka lakukan ini semuanya kenapa? Karena apa? Kok muslimin diperlakukan seperti itu? Tidak lain itu semuanya karena apa? Karena teror pemikiran tadi yang sebelumnya telah kita jelaskan. Perbedaan akidah, perbedaan keyakinan. Karena mereka meyakini bahwa selain mereka harus diberangus orang-orang kafir yang najis dan dianggap sebagai bahaya buat mereka. Ikhwan fiddin rahimakumullah, orang-orang Houthi ini adalah tergolong Syiah yang garis keras, termasuk Syiah seperti yang di Iran. Ibn Hazm rahimahullah menyebutkan tiga kelompok Syiah yang pokok-pokoknya kelompok radikalnya Syiah ya, atau orang-orang yang keras di antara mereka. Karena ada semacam Zaidiyah, itu juga banyak di Yaman, tapi enggak berbuat seperti ini. Di masa-masa ini kita ketahui mereka tidak berbuat seperti itu. Mereka orang yang sesat, Zaidiyah, tapi enggak berbuat seperti itu. Mereka mungkin dengan muslimin yang lain yakni biasa, dalam arti tidak melakukan gerakan-gerakan seperti itu. Tapi ini kata Ibnu Hazm rahimahullah, kelompok Jarudiyah dari Zaidiyah, kemudian kelompok Imamiyah dari orang-orang Syiah, kemudian kelompok Ghaliyah. Ini tiga kelompok kata Ibnu Hazm rahimahullah, ini pokok-pokoknya ya, garis keras. Nah, Houthi ini dari kelompok Jarudiyah dari Zaidiyah. Di Yaman banyak Syiah Zaidiyah. Salah satu dari mereka disebut dengan Jarudiyah. Nah, Houthi ini dari mereka ini, Jarudiyah Zaidiyah. Yang tadi kita sebutkan, Ibn Hazm mengatakan ini memang biang keladinya kelompok garis keras ini. Di antaranya ini, Jarudiyah, Imamiyah dan Ghaliyah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dari sejarah kelompok Houthi ini, Badruddin Al-Houthi yang menjadi tokohnya dan pimpinannya, semasa hidupnya dia biasa pergi kemana? Iran. Biasa pergi ke Iran dan berguru di sana, belajar di sana dari kelompok Iran. Iran ini ya Imamiyah Itsna Asyariyah atau Ja'fariyah. Ini nama-nama yang hakikatnya satu, Imamiyah Itsna Asyariyah Ja'fariyah. Itu Iran yang sekarang ini. Jadi termasuk kelompok garis keras memang. Yani di Syiah pun termasuk kelompok garis keras ini, Imamiyah Itsna Asyariyah Ja'fariyah. Ya. Badruddin Al-Houthi ini sering ke sana memang dulu masa hidupnya bersama anak-anaknya Husain Al-Houthi dan kemudian yang terakhir ini Abdul Malik Al-Houthi. Di samping ke Iran, dia juga suka kemana? Ke Lebanon. Lebanon ini juga ada kelompok garis keras juga ya, yaitu Hizbullah. Ya, antum mungkin pernah dengar. Antum dengarnya Hizbullah, ya. Kelompok Hizbullah antum dengarnya. Tapi bukan Hizbullah mereka. Mereka itu Hizbullah, Lata dan Uzza. Jadi grupnya Lata dan Uzza itu. Bukan Hizbullah, tapi Hizbullah. Kenapa? Karena mereka ini Syiah seperti yakni kurang lebihnya seperti Iran itu. Nah, ini menjadi ibaratnya tadi guru-guru besarnya Badruddin Al-Houthi. Sehingga ketika dia kemudian pulang ke Yaman, dia membuat semacam perguruan, ya kalau kita semacam pesantren begitu. Ya, disitulah dia merekrut pengikut-pengikut dan diajari prinsip-prinsip keyakinan-keyakinannya yang lama-kelamaan semakin membesar, semakin membesar. Dulu di zaman Syekh Muqbil masih ada, mereka membentuk sebuah kelompok namanya Syabab Al-Mu'min, anak-anak muda mukmin. Ya. Tapi hakikatnya ini istilahnya gerakan mudanya Houthi ini, yang Syekh Muqbil sejak dulu sudah memperingatkan ini berbahaya ini, mereka ini. Nanti-nantinya bisa ya ini seperti yang digambarkan sekarang. Betul, subhanallah, ya ini firasatnya seorang ulama dan pengetahuan mereka para ulama. Kenyataannya seperti yang dikatakan Syekh Muqbil rahimahullah, betul-betul ini Syababul Mukmin dan kelompok Al-Houthi menjadi bahaya besar dan menjadi bencana besar bagi masyarakat Yaman seperti yang sekarang ini. Ya. Gerakan teror mereka begitu merugikan muslimin. Ikhwan fiddin rahimakumullah, alhamdulillah Allah azza wa jal telah yakni memberikan banyak pertolongan kepada muslimin di sana, di antaranya dengan adanya operasi Asifatul Hazm itu yang dipimpin oleh Saudi Arabia. Itu sangat-sangat membantu ya, karunia dari Allah azza wa jal untuk muslimin di sana, sehingga dengan gerakan Asifatul Hazm mereka orang-orang Syiah yakni sudah mengalami banyak kerugian dan secara garis besar kekalahan begitu sudah. Hanya saja masih ada tetap peristiwa demi peristiwa baku tembak antara Houthi dengan Ahlus Sunnah dan masyarakat secara umum sampai sekarang. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini adalah contoh yang sangat dekat di hadapan kita dari rentetan aksi teror orang-orang Syiah. Ya. Dan nampak sekali bantuan orang-orang Iran kepada mereka ini, baik personalia orang-orang Iran atau persenjataan. Ya. Sejak Al-Houthi menguasai bandara dan ibu kota, ya, penerbangan antara Yaman dan Iran semakin banyak. Penerbangan apa ini? Bawa orang atau bawa apa? Kok enggak wajar penerbangan-penerbangan itu? Sebelumnya tidak ada. Berapa orang yang pergi ke Iran? Kok begitu banyak? Walhasil, ini menunjukkan betapa semakin eratnya hubungan antara Houthi dengan Iran dan betapa banyak dukungan-dukungan mereka, sampai di salah satu yakni dialog ya antara salah satu tokoh Syiah, kalau enggak salah dia dari Irak ya. Salah satu tokoh Syiah sedang mengomentari apa gerakan Houthi ini. Dia begitu bersemangat mengatakan bahwa Houthi bakal menang dan nanti benderanya akan berkibar di Yaman. Dan dia mengatakan di situ ini memang sudah gerakan yang dirancang, bukan suatu kejadian yang sifatnya itu yakni insidental ya, tiba-tiba tanpa ada suatu rencana. Tidak, dia mengatakan pengakuan seorang Syiah, tokoh Syiah, bahwa ini memang suatu gerakan yang sudah jauh-jauh hari direncanakan. Ada bagian yang merancang, ada bagian yang menyiapkan, ada bagian yang melaksanakan. Dia katakan seperti itu. Jadi nampak sekali bahwa ini suatu gerakan teror yang memang diatur oleh mereka untuk yakni mengacaukan kaum muslimin. Ya, hendaknya kita mengambil pelajaran dari kejadian ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian ya, semacam di misalnya Syria juga kita ketahui bahwa pimpinannya Bashar Assad itu juga seorang Syiah, bahkan Syiahnya Syiah Nusairiyah. Ini sangat-sangat ekstrim ini ya, Syiah Nusairiyah ini. Jadi keyakinan-keyakinannya juga betul-betul sudah luar biasa. Nah, kita juga tahu bagaimana sikap-sikap dia terhadap masyarakat ya. Bagaimana gerakan-gerakan teror yang dia lakukan terhadap masyarakat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian kalau kita melihat ya gerakan-gerakan teror Syiah di masa dulu, di sejarah kita akan mendapati bahwa sejarah Syiah penuh dengan pengkhianatan terhadap muslimin dan kekejaman terhadap muslimin. Sebagai contoh misalnya salah satu tokoh mereka yaitu Ibnu Al-Alqami. Ini tokoh Syiah. Dia ketika itu sebagai wazir, atau ya kalau wazir diterjemahkan ya menteri, tapi dia mungkin semacam penasihat begitu. Artinya menjadi orang kepercayaan khalifah. Padahal ini khalifahnya bukan khalifah Syiah. Khalifah secara umum dari Ahlussunnah, khalifah Abbasi dari Bani Abbas yang dikenal dengan Al-Musta'sim. Ya, Al-Musta'sim. Nah, karena mungkin dia menyembunyikan kesyiahannya, wallahu alam, perlu dibaca lebih di sejarahnya lebih dalam, tapi yang jelas dia itu hakikatnya orang Syiah. Ibnu Wazir Al-Alqami, Al-Wazir Ibnu Al-Alqami. Al-Wazir ya, menteri Ibnu Al-Alqami. Nah, dia betul-betul mendekati sang khalifah sampai menjadi orang kepercayaannya, orang yang sangat dipercaya dan diberi kedudukan yang sangat mulia. Tapi ini ternyata tadi karena syiahnya, ya, dia berkhianat. Bagaimanapun khalifah memperlakukan baik terhadap dia, tapi dalam hatinya ini apa? Najis, kafir, harus dibasmi, begitu. Maka dia melakukan suatu rencana jahat. Dia menjadi mata-matanya Hulagu Khan, ya, pimpinan Tartar ketika itu, yang ingin menyerang muslimin. Ternyata, ya, pembuka jalan untuk menyerang muslimin bagi Hulagu Khan adalah dia ini, Al-Wazir Ibn Al-Alqami. Dia membuat suatu trik bagaimana melemahkan Baghdad. Membuat suatu trik bagaimana melemahkan Baghdad. Tentu ibu kota Baghdad ketika itu dijaga ketat dan pasukan banyak, kekuatan besar. Trik yang dilakukan oleh Al-Wazir Ibn Al-Alqami adalah apa? Yakni mengirim pasukan ke berbagai wilayah. Diberitakan, oh, di sana ada penyerangan. Dia beri masukan, khalifah, kirim pasukan ke sana. Di sana ada penyerangan atau pemberontakan, kirim pasukan ke sana. Terus ke berbagai wilayah sehingga Baghdad lemah. Nah, ketika itulah dia memberitahukan kepada Hulagu Khan, ya, untuk segera masuk ke Baghdad. Masuklah tentara Tartar yang begitu banyak, dengan kekuatan besar, dengan kekejaman yang sama sekali tidak manusiawi, ya, akhirnya menghabisi muslimin di sana tanpa pandang bulu, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, sehingga Baghdad betul-betul banjir darah. Ya, betul-betul Baghdad banjir darah ketika itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, jadi sebagian ahli tarikh saja, ya, tidak kuat untuk menceritakan apa yang terjadi. Yang mereka tulis di buku-buku sejarah itu baru sebagian, belum semuanya, dan mereka enggak sanggup untuk menceritakan lebih rinci daripada itu, karena kekejaman dan ketidakmanusiawian mereka, orang-orang Tartar itu. Nah, sampai khalifah sendiri ketika itu sudah akhirnya minta apa, damai, atau minta apa namanya, ya, ibaratnya merendah-rendah untuk apa, memberi, untuk mencari solusi, ya, yang menguntungkan, paling tidaknya menghentikan apa, kekejaman ini. Itu pun tidak diterima, bahkan ditipu dan dibunuh sekalian keluarga khalifah, khalifah dan keluarganya. Ya, kerugian muslimin enggak terhitung sudah, nyawa maupun harta benda, bahkan juga termasuk yang sangat berharga adalah kerugian perbendaharaan ilmu kaum muslimin. Perpustakaan di Baghdad ketika itu perpustakaan terbesar, buku-buku ulama, ya, itu dibakar. Sampai sungai yang begitu besar, entah itu sungai apa, ya, di situ Tigris mungkin, Efrat atau sungai apa, saya agak lupa, berubah warna karena, ya, karena, ya, karena mungkin tinta dan karena mungkin abu, wallahu alam, yang jelas sampai berubah warna. Ya, sungai yang sebesar itu. Jadi buku berapa saja yang hilang dari muslimin. Dan memang sekarang ini kalau kita belajar buku-buku ulama, kadang kita hanya mendapati judulnya saja. Ya, bukunya mana? Wallahu alam, sudah enggak ada. Anggap misalnya kayak Musnad Baqi bin Makhlad, buku hadis yang termasuk paling besar. Kita tahu Musnad, ya, termasuk buku yang paling besar Musnad Ahmad. Musnad Ahmad itu jumlah hadisnya sebagian kalau di buku menyebut sekitar 40 ribuan hadis. Walaupun kenyataannya mungkin enggak sampai segitu. Tapi itu sudah anggap 30 ribu hadis, luar biasa, ya kan? Kalau dicetak 40 cetak sekarang mungkin cetakan risalah itu berapa? Wallah alam 40 lebih mungkin jilid. Musnad Baqi bin Makhlad itu muridnya Ahmad rahimahullah. Itu lebih besar, buku itu lebih besar daripada Musnad Ahmad. Tapi sekarang tinggal nama. Kita enggak tahu wujud bukunya itu mana, enggak ada. Itu tinggal nama. Ya, dan buku yang seperti ini banyak. Buku yang tinggal namanya saja itu banyak. Padahal itu buku-buku yang sangat berharga bagi muslimin. Mungkin termasuk yang lenyap ketika itu. Di zaman-zaman itu. Nah, semua ini gerakan teror yang luar biasa seperti ini, ya, siapa yang melakukannya? Tentu seperti yang tadi kita sebutkan, orang-orang ini Tartar, tapi dengan bantuan siapa? Pengkhianatan seorang Syiah, ya, Al-Wazir Ibnul Al-Qami. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Nah, ini mesti menjadi pelajaran bahwa orang Syiah itu tidak bisa dipercaya. Jadi kalau sekarang ada perjanjian wasiqah sunnah dengan Syiah, misalnya mau damai, tidak saling menyerang, omong kosong, itu hanya trik-trik saja. Ya, kalau pepatah mengatakan atau istilahnya ungkapan ya, al-waqi' khairu syahid, kenyataan itu sebaik-baik bukti. Itu sejarah apa enggak cukup bagi kita sebagai bukti pengkhianatan mereka? Kenapa kita masih percaya dengan orang-orang Syiah dalam perjanjian damai dan sejenisnya? Ikhwani fillah rahimakumullah, kembali kepada Ibnu Wazir, Al-Wazir Ibnu Al-Qami tadi, subhanallah, Allah Azza wa Jalla akhirnya menghukum Al-Wazir Ibn Al-Qami ini sejak di dunia sebelum di akhirat. Di akhirat wallahu alam urusan Allah, tapi yang jelas di dunia sudah Allah Azza wa Jalla tampakkan penghinaan terhadap dia. Mungkin dia berangan-angan dengan jasa dia terhadap belagukan akan dijadikan orang besar mungkin ya. Ternyata setelah selesai, ini antara penipu sama penipu ini ya. Jadi setelah selesai urusan, Hulagu berhasil menguasai muslimin, Ibnu Al-Qami enggak dijadikan apa-apa, dibuang sama Hulagu kan. Ya, dibuang. Sampai jadi orang jalanan dia. Sampai jadi orang rendahan, orang jalanan. Akhirnya diceritakan dalam kisahnya, datang kepada dia seorang perempuan. Ya. Perempuan ini mengatakan kepada Hulagu, kepada siapa? Al-Wazir bin Al-Qami. Wahai, ya enggak tahu dia nyebut apa, Al-Wazir lagi atau yang lain. Walhasil dia katakan, wahai Ibnu Al-Qami, apakah dulu Bani Abbas memperlakukan kamu seperti ini? Ya, sebuah pertanyaan yang betul-betul menyentak, ya kan? Akhirnya dia begitu sedih, ya, dan semakin tersentak dengan itu, menyesal yang luar biasa, ya. Ternyata apa yang dia lakukan demi Hulagukan tidak membuahkan kemuliaan, bahkan membuahkan penghinaan. Dulu Bani Abbas memuliakan dia, sekarang Hulagukan menghinakan dia. Akhirnya dia menyendiri di rumah terus sampai mati, ya. Sampai mati. Nah, ini sejarah zaman dulu. Tak lepas pula dari ingatan para ulama kisah yang lain dari sejarah teror Syiah, yaitu kejadian Al-Qaramithah. Al-Qaramithah yang ringkasnya ini sampai mencuri Hajar Aswad. Mencuri Hajar Aswad. Siapa ini Qaramithah? Qaramithah ini sebetulnya kelompok Batiniyah. Kelompok Batiniyah. Ya, kalau diterjemahkan Batiniyah itu apa kebatinan begitu. Cuma beda ya pengertian kebatinan dengan batiniah. Kebatinan kan aliran lokal ya, kejawen dan sejenisnya lah. Tapi batiniah dalam pengertian kelompok Islam itu seorang yang meyakini bahwa di sana ada makna Quran yang lahir, ada makna Quran yang batin, ada makna syariat yang lahir, ada makna syariat yang batin. Nah, mereka mendalami makna yang batin, yang lahiriah itu untuk orang-orang awam itu. Misalnya puasa. Puasa itu makna lahiriahnya ya puasa seperti yang kita lakukan. Makna batinnya diam. Jangan bicara tentang aibnya syekh. Itu makna batinnya puasa. Haji. Haji ya seperti itu makna lahiriahnya. Makna batinnya haji itu menziarahi ya atau mengunjungi rumahnya sang syekh atau guru dan seterusnya. Ayat-ayat mereka juga tafsiri makna lahir, makna batin dan seterusnya. Ini aliran batiniyah. Al-Karamithah ini termasuk aliran batiniyah. Tapi sesungguhnya kalau dirunut-runut ini aliran yang sungguh sangat kafir, bahkan lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani kata ulama. Karena dia sampai meyakini ya, ujung-ujungnya itu meyakini kenabian Yazdajir. Yazdajir ini siapa? Yazdajir ini ya rajanya Persia, Furs, Paris. Jadi memang sejarah Syiah ini enggak bisa lepas dari apa? Dari nenek moyangnya. Sekarang Syiah Iran, ya kan? Mereka ini dulu-dulunya ya kalau kita baca sejarah Islam ada Persia, Furs, Paris. Ya ini Iran ini sekarang ini. Mereka keyakinannya dulu apa? Musyrikin, orang Majusi. Safawi, Majusi. Dan mereka ini dihancurkan oleh siapa kerajaannya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu penghancurnya mereka. Makanya mereka orang Syiah walaupun katanya Islam, tapi sama Umar sangat benci. Kenapa? Karena Umar penghancur nenek moyang mereka. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, begitulah. Makanya antara Syiah ya Rafidah, walaupun sekarang pakai imamah, ya, istrinya pakai kerudung, ya, setengah cadar begini, dipegangi gini biasanya, ya, kemudian jubahnya seperti itu, tapi senantiasa nggak pernah lepas dari nenek moyang mereka, orang-orang Majusi. Contoh ini, Karamithah. Ternyata Karamithah ini dirunut-runut meyakini kenabian Yazdajir sebagai rajanya Persia. Jadi aliran yang sangat kafir. Hanya saja mereka ingin merusak muslimin. Apa yang mereka pakai sebagai jalan merusak muslimin? Yang bisa mereka pakai adalah Syiah, sehingga mereka masuk ke dalam Syiah. Ya yeah. Kenapa? Kata ulama, karena Syiah ini ya tadi orang-orang yang bodoh. Hal-hal yang aneh-aneh yang enggak masuk akal itu bagi mereka masuk. Ya. Itu petir itu cambuknya kilat itu cambuknya Ali. Petir itu suaranya Ali. Ini yang Nusairiyah. Itu bagi mereka meyakini seperti itu. Ya. Makanya tadi kalau seandainya mereka binatang itu ya keledai mereka itu. Nah, karena hamaqat atau kebodohan mereka dan mudah dibodohi itu, akhirnya ini menjadi jalan orang-orang Karamithah untuk masuk merusak Islam. Jadilah sebuah kelompok yang namanya Ismailiyah. Ya. Jadilah sebuah kelompok di Syiah yang namanya kelompok Ismailiyah. Syiah itu banyak sekali kelompoknya. Syiah itu kelompoknya banyak sekali. Jadilah ini satu kelompok yang namanya Ismailiyah. Sampai sekarang masih ada. Sebagiannya hidup di Saudi Arabia. Ya, di wilayah Najran atau kurang mungkin daerah sana, wallahu a'lam. Ya. Nah, ini kelompok ini jelas kafirnya jelas. Bahkan orang-orang Syiah sendiri mengkafirkan mereka. Jadi sebagian kelompok Syiah mengkafirkan mereka. Sebagaimana Zaidiyah sebagian mengkafirkan Houthi. Sebagian Zaidiyah mengkafirkan Houthi. Nah, ini juga sebagian Syiah mengkafirkan Ismailiyah ini. Nah, ala kulli hal yang jelas ini menjadi kelompok Syiah yang sangat jelek. Nah, kembali kepada sejarah terornya mereka, ini Qaramithah telah melakukan suatu kejahatan besar terhadap muslimin. Ketika itu pada tahun 317 Hijriah, mereka membuat huru-hara juga di Masjidil Haram. Bayangkan. Jadi kalau yang tadi kita ceritakan dari buku Syekh Zaid, mereka berbuat seperti itu di Masjidil Haram, memang pendahulu mereka juga seperti itu. Qaramithah seperti itu. Melakukan huru-hara di Masjidil Haram, membunuhi orang di Masjidil Haram. Enggak tahu sudah berapa yang mati ketika itu. Ya, banyak sekali. Kemudian sudah itu yang mereka lakukan, Hajar Aswad diambil, pecah itu, dipecahin, diambil. Apa kata mereka ketika mengambil? Luar biasa. Ya, bukan sekedar menang mengambil, sambil mengatakan, mana itu tayaran ababil, burung-burung ababil yang berkelompok-kelompok itu mana? Mana? Aina hijarah min sijil, mana itu batu-batu dari neraka sijil, mana? Menantang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kemudian mereka ambil, mereka bawa. Kalau enggak salah ke daerah Yaman ketika itu. Wallahu a'lam persisnya. Walhasil mereka bawa. Nah, ketika itu diikuti oleh Amir Makkah dan keluarganya serta sebagian tentaranya, diikuti dan diminta tolong dikembalikan Hajar Aswad. Dengan cara baik-baik, minta syafaat dan seterusnya, sampai ini harta kami ambillah untuk kalian. Yang penting tolong Hajar Aswad kembalikan. Tidak diterima, malah diperangi, dibunuhlah Amir Makkah dan mayoritas keluarganya dibunuh. Akhirnya Hajar Aswad yang dibawa, ya, mereka dibunuh, harta bendanya mereka bawa sekaligus. Luar biasa terornya orang-orang ini, ya, terhadap muslimin. Dan terus Hajar Aswad itu bersama mereka sampai kapan? Sampai tahun 339. Ya, dari 317 sampai 339. Itu Hajar Aswad ditahan sama mereka. Sampai akhirnya dikembalikan. Alhamdulillah sekarang sudah ada. Ikhwan fil din rahimakumullah, yakni demikian dahsyat. Ini kan hanya gambaran singkat yang mengalami ketika itu mau kayak apa? Kejahatan orang-orang Qaramithah ketika itu. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ahibati fillah rahimakumullah, juga tentu ya tidak terlupakan pula sejarah terbunuhnya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga tentunya enggak lepas dari ingatan kita. Ikhwan fi din rahimakumullah, terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu seperti yang kita ketahui itu hasil daripada apa? Provokasinya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Abdullah bin Sabah al-Yahudi ini menetaskan dua kelompok, yang satu Syiah, yang satu Khawarij. Jadi Syiah dan Khawarij ini memang beriringan. Ya, sebagian ketika menyebut siapa kelompok pertama, ada yang menyebut Syiah, ada yang menyebut Khawarij, karena memang berbarengan ketika itu dari satu sumber, yaitu Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ya, Abdullah bin Sabah al-Yahudi seperti kita tahu bahwa dia memang orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Kemudian dari situlah dia ingin menghancurkan Islam dan Muslimin. Akhirnya dia melakukan gerakan-gerakannya, dan sempat ketika itu dia dikejar-kejar, cuma enggak tertangkap. Dan dia lebih memilih akhirnya tinggal di daerah-daerah yang jauh daripada ibu kota Islam. Ketika itu di zaman Utsman, ibu kota Islamnya adalah Madinah. Zaman Ali baru berpindah ke Baghdad. Ibu kota Islam Madinah. Dia menjauh ke sana. Gerakannya di Syam, ya, di Mesir, di Irak, itu gerakan Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Slogannya apa? Tadi hubbu ahlul bait, cinta ahlul bait. Tapi di balik slogan itu dia tanamkan keyakinan-keyakinan sesatnya. Ya, keyakinan-keyakinan sesatnya dia tanamkan terus, termasuk ketika itu adalah kritikan-kritikan terhadap Utsman radhiyallahu anhu. Kalau enggak salah kurang lebih 18 kritikan yang ternyata itu dusta semua, palsu semua. Kalau orang mendengar, wah betul-betul akan marah terhadap Utsman, karena dianggap Utsman memukul Ammar bin Yasir, memukul Ibnu Mas'ud, sampai ada yang tulangnya patah, ini dan itu. Kezaliman-kezaliman, ya, kalau bahasa kita sekarang ya, isu kemarin apa? KKN. KKN apa? Polusi apa lagi? Nepotisme, korupsi, ya itu. Sama kurang lebih itu yang diisukan terhadap Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Alhamdulillah diterangkan oleh para ulama dan tulis buku oleh Ibnu Abu Bakar Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, sebuah kitab yang menjawab tentang kedustaan tuduhan-tuduhan tersebut. Ya, Al-Awasim min Al-Qawasim nama kitabnya. Ikhwan fill din rahimakumullah, walhasil ketika itu banyak orang terprovokasi sehingga datanglah mereka ke Madinah untuk menghujat Utsman. Diceritakan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali di sini dalam kitab beliau Al-Irhab halaman yang ke-29. Walamma istakhlafa Utsman bin Affan dzun Nurain fi sanati ar-rabi'ah. Ketika Utsman dzun Nurain menjadi khalifah pada tahun ke Ar-Rabi'ah wal Ishrin, 24, dengan ijma' para sahabat seluruhnya. Sebetulnya ketika itu zaman Utsman itu zaman yang sangat makmur. Zaman yang sangat makmur. Kalau orang pengen hidup tenang tentram, ya sudah, hidup di zaman itu sudah. Mau apa, yang penting makan, minum, ibadah, sudah. Ya, serba cukup. Digambarkan oleh Al-Hasan Al-Basri makmurnya zaman itu. Kata beliau, syahidtu munadiya Utsman yunadi. Aku lihat sendiri seorang penyeru yang diperintahkan oleh Utsman untuk menyerukan di tengah-tengah manusia. Ya ayuhan nas, wahai orang-orang, ugdu ala uqtayatikum, silakan ambil hadiah-hadiah untuk kalian. Silakan ambil. Tidak dipilihi, tidak diundi, silakan yang mau ambil ambil. Fayaghdun fayakhudunaha wafiya. Maka mereka ambil sepenuhnya, semaunya mereka. Ya ayuhan nas, ugdu ala arzakikum. Fayaghdun fayakhudunaha wafiya. Diumumkan lagi, wahai manusia, silakan ambil rizki-rizki kalian. Mereka datang mengambil juga penuh. Hatta wallahi sami'tu udunai, sami'at udunai yakul, sampai demi Allah dua telinga saya mendengar. Sampai sumpah seperti itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Demi Allah dua telinga saya mendengar. Ughdu 'ala kiswatikum, silakan pergi ambil pakaian-pakaian kalian. Fayakhuduna al-hulal, sehingga mereka datang, mereka mengambil kain-kain, pakaian-pakaian. Waghdu 'ala al-hulal, 'ala as-samin wal 'asl. Ayo ambil pakaian kalian, ambil madu, ambil minyak samin, silakan ambil. Ya. Luar biasa. Ada yang seperti itu sekarang di mana? Dari dunia ini. yang seperti itu. Hatta di Saudi enggak seperti itu. Saudi masya Allah makmur, masyarakatnya makmur, ya serba tercukupi. Tapi juga enggak sampai seperti ini. Zaman Utsman silakan ambil. Qala al-Hasan arzaqun darah wa khairun katsir. Betul-betul rezeki ketika itu mengalir lancar. Kebaikan sangat banyak. Dzatu bain hasan, hubungan di antara manusia sangat baik. Ma'al wajhil ardi mu'min yakhafu mu'minan. Tidak ada seorang mukmin yang khawatir terhadap mukmin yang lain. Semuanya saling husnudzon. Enggak ada yang wah, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu, enggak ada. Ya. Illa yawadduhu yawadduhu wa yansuruhu wa ya'lafuhu. Kecuali yang ada saling mencintai, membantu, ya hubungan baik, itu yang ada. Di zaman Utsman seperti itu menggambarkan sebuah keadilan dan kebijaksanaan Utsman radhiyallahu anhu sebagai pemimpin muslimin ketika itu. Tapi yang seperti ini justru membuat iri musuh-musuh Islam. Nah, inilah Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang tidak rela dengan keadaan seperti itu. Maka berlangsunglah aksi yang dia lakukan sampai pada akhirnya dia berhasil mempengaruhi sekian banyak orang dan berakhir dengan pemberontakan. Masjid Nabawi dikuasai oleh mereka, rumah Utsman dikepung oleh mereka, sampai pada akhirnya mereka bisa menerobos masuk ke rumah Utsman dan melukai Utsman, ya tercucurlah darah, dan subhanallah darah itu menetes pada firman Allah fasayakfikahumullah, yang maknanya sungguh Allah akan mencukupi engkau dari mereka, sungguh Allah akan membalas mereka nanti. Itu ayatnya, subhanallah, ya betul-betul ya, terjadi yakni Allah azza wa jalla akhirnya menghancurkan mereka fasayakfikahumullah. Dan ketika itu sampai akhirnya setelah dilukai jatuh, ya pedang itu ditancapkan ke dadanya dan diayunkan sampai menembus dada Utsman oleh seorang yang bernama Kinanah bin Bishr at-Tujibi. Nah, bahkan ketika itu istri Utsman, Nailah, berusaha membela Utsman dan menyelamatkan. Tapi apa artinya pembelaan seorang wanita? Tangan yang dia ayunkan untuk membela Utsman ditebas oleh pedang sehingga terputuslah tangan beliau radhiyallahu anha. Nah, ini kejahatan para pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang menjadi cikal bakalnya kelompok Syiah Rafidhah. Nah, teror yang seperti apa lagi? Ya. Utsman bin Affan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan sebagai menantunya dua kali. Ya, ada seorang yang menikahi putri Nabi, dua putri? Tidak ada. Utsman, ya, Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Ketika yang satu meninggal, Nabi nikahkan lagi dengan adiknya. Seorang yang malaikat pun malu darinya. Seorang yang Nabi malu darinya. Seorang yang sudah dijamin masuk surga. Seorang yang perjuangannya semasa hidup membela muslimin tidak ada yang menyamai dalam hal apa? Memberikan bantuan harta benda. Biaya perang. Biaya perang itu berapa? Luar biasa banyaknya. Beliau yang biayai. Ya, Jaisul Usrah. Dan masih banyak yang lain lagi sampai Nabi katakan ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da yawm. Ketika membawa banyak apa? Harta yang dia sumbangkan untuk muslimin, kata Nabi, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da yawm. Tidak akan mencelakakan Utsman apapun yang dia lakukan setelah hari ini. Ya. Jadi ya sudah dijamin masuk surga sebagaimana hadis-hadis yang lain. Tapi bagi orang-orang Syiah, Utsman juga kafir dan memang sepantasnya dibunuh menurut mereka orang-orang Syiah. Jadi teror fikri, pemikiran, kemudian ditindaklanjuti dengan teror perbuatan secara fisik. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabari dengan suatu berita gembira kepada Utsman radhiyallahu anhu, ketika itu melalui sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kata Nabi kepada sahabat Abu Musa, "Idzan lahu wa basyirhu bil jannah ala balwa satusihuhu." Berikan izin kepada Utsman supaya dia masuk, dan berikan kabar gembira, dia akan masuk ke dalam al-jannah tapi dengan cobaan yang akan menimpa dia. Nah, itulah yang terjadi seperti yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fi din rahimakumullah, begitu pula berikutnya, yakni sejarah terbunuhnya Umar radhiyallahu anhu. Siapa pembunuhnya? Majusi, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Tuh, dia kan bukan Syiah, iya, tapi cikal bakalnya Syiah ini, Majusi. Ya, kita tahu juga bagaimana kejahatan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini, yang diam-diam merencanakan rencana jahat sampai pada akhirnya dia pura-pura ikut dalam sholat jamaah, sholat subuh. Ternyata dia sudah menyiapkan sebuah pisau bermata dua, ya, yang tajamnya dua, dan diberi racun yang mematikan. Ya, ketika Umar radhiyallahu anhu masuk takbir, mulai membaca, ya, kalau nggak salah membaca surat An-Nahl. Ya, kalau nggak salah ingat. Alhasil bisa dilihat kembali dalam buku. Ketika Umar radhiyallahu anhu membaca, dan kita tahu bahwa kondisi ketika itu ya tidak seperti sekarang, terang dengan lampu-lampu, dulu gelap, sehingga dia langsung kemudian menusuk Umar radhiyallahu anhu. Tertusuklah Umar dengan 6 tusukan yang menyebabkan putusnya usus beliau. Dan ketika itu sudah usus putus yang enggak bisa diobati, sudah tinggal menunggu ajal. Ya. Dan bersama dengan itu dia pun ngamuk. Ya. Tanpa peduli sasarannya siapa, sampai ketika itu juga terbunuh 6 orang bersama Umar radhiyallahu anhu dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yang akhirnya dia juga ketika mau ditangkap dia pun bunuh diri. Nah, terbunuhnya Umar oleh seorang Majusi seperti ini dibanggakan oleh Syiah. Jadi dia walaupun Syiah ketika itu belum muncul, ya, tapi dengan mereka membanggakan terbunuhnya Umar oleh seorang Majusi, berarti mereka yusyarikun, ikut serta secara perasaan, ya, dalam hal teror terhadap Islam dan Muslimin. Salah satu pernyataan orang-orang Syiah dinukilkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali di sini dalam kitab Aqdud Durar fi Syarhi Bakri Batni Umar. Ya, jadi judul kitabnya saja luar biasa. Aqdud Durar, yakni rangkaian permata-permata fi syarhi, dalam mensyarah kisah apa tusukan perut Umar. Ya. Jadi ada syarahnya bagaimana tusukan ke perut Umar itu, dengan kitab yang seperti itu judulnya. Di situ dia katakan, "Fahadhihi nubdzatun min gharaibil akhbar wa ajaibil athar fi wafati al-utulliz zanim wal affakil athim Umar ibn al-Khattab." Inilah sekelubit dari kabar-kabar yang apa gharib atau yang ajaib dalam hal kematian al-utulliz zanim dan al-affakul athim, al-affak pendusta, al-athim yang sangat berdosa, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, lihat bagaimana ungkapannya terhadap Umar, membanggakan terbunuhnya Umar radhiyallahu anhu, dan mereka terus menjadikan hari terbunuhnya Umar sebagai hari perayaan mereka, hari bersenang-senangnya mereka, berbangganya mereka. Bahkan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, seingat saya mereka sebut dengan istilah Abu Suja, ya, Baba Abu Suja. Apa artinya Baba? Ya Bapak. Abu Suja, Bapak keberanian, pemberani. Jadi sekali lagi, walaupun yang melakukan ketika itu orang kafir, bukan Syiah, tapi orang Syiah membanggakan kejadian itu. Jadi dari rentetan kejadian dalam sejarah, dari perbuatan orang-orang Syiah, betul-betul Syiah adalah teroris, radikalis, ya, fundamentalis, dan berbagai sifat-sifat kekerasan ada pada mereka. Betul-betul secara pemikiran dan secara fisik mereka praktekkan. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah dan kaum muslimin di negeri kita ini dan juga di negeri yang lain mestinya waspada. Ini bahaya laten, ya. Bukan hanya komunis, bahaya laten, Syiah ini juga iya. Mereka terus-menerus berusaha dan mereka melakukan berbagai macam gerakan-gerakan dari yang lembut sampai nanti yang kasar. Mereka akan mulai dengan yang lembut-lembut dulu. Gak mungkin mereka melakukan yang kasar. Mereka akan mulai dengan apa? Takrib, pendekatan antara Sunnah dan Syiah. Ya, kedamaian dan berbagai macam slogan-slogan indah. Ya, mereka akan serukan. Nanti ketika itu sebagian Muslimin akan terkecoh. Nah, Muslimin-Muslimin yang terkecoh inilah kemudian yang diajak dialog, seminar, kunjungan-kunjungan, ya, terus sampai nanti menelurkan program-program, nanti program dilaksanakan entah di universitas, ya, didirikan apa Irania Corner atau apa istilahnya saya kurang paham, mengenalkan kebudayaan Iran, kirim mahasiswa, tukar-menukar mahasiswa. Hati-hati, ini semuanya adalah apa? Program-program Syiah. Ya, disadari atau tidak, mereka akan memasukkan akidah Syiah melalui gerakan-gerakan ini. Walaupun alasannya apa? Tukar-menukar mahasiswa atau budaya atau yang lain, informasi pengetahuan dan lain-lain. Ya, nanti lama-lama akan mendirikan Husainiyat mereka, mulai berani mengadakan idnya mereka, Idul Qadir. Mulai nanti wah, semakin berani bicara di berbagai kesempatan. Nauzubillah min dzalik. Ya, harus kita waspada, muslimin waspada. Jangan terlena dengan keindahan rayuan mereka di awal. Itu hanya di awalnya. Ketika mereka nanti sudah merasa mampu, mereka akan melakukan gerakan-gerakan teror terhadap muslimin. Mereka akan melakukan gerakan-gerakan teror terhadap muslimin. Apa yang disebutkan cukup sebagai pengalaman bagi kita. Jadi jangan membela-bela Syiah, bahkan kita harus mentahdir dan memperingatkan umat dari Syiah. Ya, kalau mereka menampilkan hal-hal yang baik, kita ingat mereka itu punya akidah apa tadi? Taqiyah. Dan taqiyah itu 9/10 agama mereka. Jadi jangan terkecoh dengan slogan-slogan itu. Itu hanya taqiyah saja. Itu hanya taqiyah. Buku-buku mereka bukti, ya, sumber-sumber yang kita tadi sebutkan, berbagai ucapan itu di buku-buku mereka. Yang itu sudah tidak bisa kita, yakni mereka mengelak. Tapi tetap di umum mereka menyebutkan itu. Ya, mungkin beredar sebuah video rekaman, ya, sebagian antum mungkin dengar seorang Habib datang ke Iran di hadapan, ya, ini semacam sebuah seminar di hadapan orang-orang tokoh-tokoh Iran, dengan terus terang mengatakan, bantulah kami, kirim guru-guru kepada kami, ya, sekarang kami menghadapi begini dan begitu. Kalau Anda tidak mengirim guru-guru kepada kami di Indonesia, maka akan terjadi begini dan begitu. Ya, barangkali sebagian antum telah melihat video tersebut. Seorang Habib, ya, minta bantuan terang-terangan kepada Syiah seperti itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, kembali kepada masalah kita tadi, jadi kita perlu mewaspadai dan betul-betul dengan kewaspadaan yang sungguh-sungguh, ya, jangan terlena dengan berbagai propaganda yang mereka lakukan. Adapun upaya bagaimana mengobati, bagaimana mencari solusi untuk menghindarkan umat ini dari apa paham-paham radikal tersebut, ya, diterangkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala dalam buku ini. Saya akan bacakan. Dengan judul Ilajul Irhab wa Atibba'uhu fi Nazari Al-Islam, mengobati gerakan teroris dan dokter-dokternya dalam pandangan Islam. Beliau mengatakan, inna ilaja hadzal marad bal wal wiqayatu minhu huwa at-tawiyatul islamiyatur rasyidah. Sesungguhnya pengobatan terhadap penyakit ini, bahkan penanggulangannya, adalah dengan tauiyah islamiyah rasyidah, dengan penyuluhan-penyuluhan islami yang terbimbing, dengan ceramah-ceramah agama, dengan pengetahuan-pengetahuan agama yang disampaikan kepada orang-orang, dan betul-betul itu rasyidah, terbimbing, yakni akidah yang benar, keyakinan yang benar, kemudian sesuai dengan petunjuk para ulama bagaimana menyampaikan kepada umat. Allati la yuhsinuha ila al-ulama as-salafiyyun ar-rabbaniyyun, yang tidak ada yang dapat melakukannya dengan sebenar-benarnya kecuali ulama salafiyun rabbaniyun yang betul-betul mendidik. Ya, pertama ulama, betul-betul ulama mengerti ilmu. Salafiyun akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah salafiyah. Rabbani, orang yang punya jiwa mendidik. Alladzina yantaliquna fi tauiyatihim lil khalqi wa wa'dihim wa irsyadihim min muntalaqir rusul al-kiram. Mereka yang bertolak dalam pemberian penyuluhan atau pemberian ceramah itu berdasarkan titik yang berangkat darinya para nabi dan para rasul. Alladzina ba'athahumullahu du'atan wa mu'allimina lil anam, yang Allah utus mereka itu sebagai para dai dan para pengajar bagi manusia. Dzalikumul muntalaqu wal wahyul ilahi. Titik keberangkatan mereka maksudnya, yakni berangkat dari wahyu ilahi, alladzi bihi tahyal qulub, yang dengannya kalbu akan menjadi hidup, dan tatma'in an-nufus, jiwa menjadi tenang, min hayratiha wa tirabiha, dari kegoncangannya dan kebingungannya, ya, dan seterusnya. Dia menyebutkan, wa mata lam tanfa al mawa'id wal kutub fasawfa yanfa'u Allah bi sayfil ladzi wada'ahu Allah bi yadi sultanil muslim fil ard. Kalau cara pertama ini enggak manfaat, baru akan bermanfaat baginya pedang kebenaran yang berada di tangan penguasa muslim di muka bumi ini. Ya, jadi kalau enggak bisa cara-cara lembut dengan nasihat, pengarahan, maka cara kedua, pedangnya pemerintah muslim yang akan menghabisi mereka. Seperti dulu zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, upaya demi upaya nasihat. Sebelum Ali radhiyallahu anhu memerangi orang-orang Khawarij, ya, Ali melakukan berbagai upaya nasihat, termasuk diantaranya mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sampai terjadi perdebatan dan dialog antara Abdullah bin Abbas dengan mereka. Walhamdulillah dialog itu membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Ribuan mereka, kurang lebih 4,000 dari mereka bertaubat. Kurang lebih 4,000 dari orang-orang Khawarij bertaubat. Nah, yang lain disebutkan yang lain ini ada yang mengatakan 2000, ada yang mengatakan yang lain. Walhasil yang lain juga masih ribuan. Tapi ini sudah enggak manfaat berbagai upaya-upaya nasihat dan pengarahan. Maka tidak ada jalan lain bagi Ali kecuali menghabisi mereka. Nah, dalam perang Nahrawan itu pun subhanallah justru orang-orang Khawarij yang sangat berambisi untuk memerangi sahabat. Jadi mereka itu berlomba-lomba untuk nyampe dulu kepada para sahabat untuk membunuhi para sahabat. Beribadah dengan membunuh para sahabat. Mendekatkan diri kepada Allah dengan menumpahkan darah para sahabat. Sampai mereka ada yang tercebur ke sungai, melalui sungai, namanya sungai Nahrawan. Karena cepat-cepatnya lari, pengen cepat sampai ke sahabat, membunuh sahabat, ada yang sampai nyemplung kali. Luar biasa mereka ini. Akhirnya dihabisi oleh Ali radhiyallahu anhu. Subhanallah, tetap ada yang lolos. Nah, yang lolos inilah yang akhirnya kemudian membunuh Ali radhiyallahu anhu. Amr bin al-As berusaha, yani ingin membunuh. Nah, ini teror yang sekian dari orang-orang Khawarij, ingin melakukan pembunuhan terhadap Ali, Muawiyah dan Amr bin al-As. Kemudian kata Syekh Zaid rahimahullah, wala yaghibu 'anil bal anna lil mujtama' dawran muhimman fi taqdimil wiqayati wal 'ilaj li da'il irhab. Tidak terlewatkan pula bahwa masyarakat juga punya peran penting. Jadi jangan dianggap sudah ini ulama, kita duduk santai saja, tugasnya mereka sudah. Tidak. Kata beliau, masyarakat juga punya peran penting. Fi taqdimil wiqayati wal 'ilaj, untuk memberikan perlindungan dan obat. Lidail irhab, bagi penyakit teror ini, terorisme. Ghayra annahu la yakunu lil mujtama' ta'thirun salih illa idza kana yatamatta'u bi fitratin salimatin wa thaqafatin islamiyyatin qawimah. Tapi masyarakat ini enggak punya pengaruh kuat dan baik kecuali kalau masyarakatnya fitrahnya masih bagus dan pengetahuan Islamnya lurus. Nah ini. Jadi disayangkan ini kebanyakan masyarakat ya fitrahnya sudah kacau, ya kan? Pengetahuan Islamnya kurang, sehingga masyarakat kurang berperan untuk memberikan suatu pengobatan dan perlindungan terhadap masyarakat dari pemikiran-pemikiran terorisme atau radikalisme ini. Maka ya mestinya kita sebagai salah satu dari masyarakat memberikan kepada sesama masyarakat pengertian yang benar tentang Islam, paham yang benar, kita sebarkan. Ketika masyarakat sudah mulai memahami pemahaman yang benar, mereka punya peran nantinya untuk membuat apa namanya suatu perlindungan dari aksi-aksi ataupun pemikiran-pemikiran teroris. Amma idza kana bi aksi dzalik fa inna faqida syai'a la yuti. Tapi kalau sebaliknya tadi, masyarakatnya tidak punya ilmu, maka faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak punya apa-apa bagaimana mau memberi? Dia tidak punya pengetahuan yang benar, bagaimana mau meluruskan pemahaman masyarakat? Ya. Wa qisarul qaul ya muhibbil khair lil ghair, fa innal 'ilaja lidail irhab fil buldan al islamiyah ashab al aqidah as sahihah as salimah huwa al wahyi al ilahi alladhi yahmiluhu wa yuballighuhu man ya'qilu ma'nahu wa yuhsinu tablighahu wa innal atibba' hum wulat al-amr min al-ulama ar-rabbaniyin wal hukam as-salihin thumma al-mujtama' bi naw'ihi as-saghir wal kabir ad-dakhili wal khariji. Kesimpulannya kata beliau, wahai orang-orang yang ingin kebaikan untuk yang lain, sesungguhnya obat daripada penyakit teroris ini atau penyakit terorisme ini di negeri-negeri Islam adalah akidah yang sahihah salimah, akidah yang benar, akidah yang selamat dari penyimpangan, yaitu akidah yang bersumber dari wahyu ilahi yang dibawa dan disampaikan oleh orang yang tahu benar maknanya Nah ini pertama, tahu benar maknanya. Jangan memahami dengan yang keliru dulu. Kalau sudah keliru memahami, sudah buat apa? Karena orang-orang khawarij, orang-orang syiah juga terkadang mengambil hadis-hadis. Apalagi khawarij. Ya, hadis tentang jamaah, hadis tentang ini, tentang itu. Mereka tahu, tapi pemahamannya salah. Makanya, kata beliau, akidah yang benar, yang bersumber dari wahyu ilahi, disampaikan oleh orang yang memahami maknanya dengan makna yang benar. Makna yang mana ini? Yang sesuai dengan pemahaman as-salafus soleh. Kemudian yuhsin tablighahu, setelah mengetahui yang benar, bisa menyampaikan dengan baik. Bisa menyampaikan dengan benar pula. Begitu. Menyampaikan dengan baik dan menyampaikan dengan benar. Jadi innal atibba, kesimpulannya para dokternya bisa dikatakan mereka para ulama rabbani yang berjiwa mendidik, ya, dengan pendidikan yang baik. Kemudian para hukam as-salihin, penguasa yang soleh, bekerja sama bersatu padu dalam memberantas gerakan-gerakan tersebut dan pemikiran-pemikirannya. Thumma al-mujtama, kemudian juga ya masyarakat dengan dua macamnya, yang kecil maupun masyarakat besar. Masyarakat kecil ya kita dengan keluarga misalnya, masyarakat besar ya lingkungan kita. Ad-dakhili wal khariji, yang ad-dakhili yakni yang di dalam maupun yang di luar. Nah, ini inti daripada cara penanggulangan dan pengobatan dari gerakan-gerakan tersebut. Adapun mengambil dan mengimpor dari orang-orang barat tidak akan berhasil. Kalaupun berhasil mengobati satu celah, akan menimbulkan celah kejelekan yang lain. Ya, begitu kenyataannya kalau cara pengobatannya dengan mengimpor dari negeri-negeri barat yang landasannya landasan bukan Islam. Maka dari itu ambillah bagaimana cara Islam, itu cara yang terbaik. Saudi Arabia dalam hal ini sebagai salah satu contoh, ya, bisa mengambil pelajaran dari mereka dan pengalaman dari mereka. Karena Saudi Arabia juga menjadi sasaran teror. Jadi sangat salah kalau Saudi Arabia dianggap Wahabi, ya, sumbernya teroris. Karena kenyataannya, hendaknya kita berbicara realistis, ya, bukan hanya dengan anggapan yang keliru. Kenyataannya Saudi Arabia menjadi sasaran teror, baik terornya Syiah seperti tadi contoh-contoh yang kita sebut, maupun terornya orang-orang Khawarij, Daesh, ISIS dan yang lain. Ya, Al-Qaeda, Jabhatun Nusrah, ini mereka menjadikan salah satu sasarannya adalah Saudi Arabia. Dan itu sudah terbukti betapa banyak, ya, aparat keamanan yang mati oleh mereka. Mati oleh Houthi Syiah, atau tadi oleh Syiah Khomeiniyah, atau mati oleh orang-orang Al-Qaeda. Ya, itu sudah banyak. Ya, kalau di tempat kita mungkin ada tentara ditembak, polisi ditembak dari jauh akhir-akhir ini, ya kan? Belum lama, berapa? Di Saudi sudah sering, lama, sudah sejak lama. Seperti itu sudah sering. Ya, mereka pura-pura mobilnya macet, polisi datang ternyata ditembak. Ya. Mau nolong padahal. Na'udzubillah min dzalik. Baku tembak antara aparat dengan para teroris banyak di Saudi. Ya, sering. Ketika itu, ya. Di Indonesia ya belum seberapa dibanding yang terjadi di sana. Nah, sehingga Saudi Arabia melakukan upaya, sekian macam upaya untuk memberantas ini. Di sana dibentuk Lajnah Munasahah. Ada yang namanya Lajnah Munasahah. Lajnah Munasahah itu kalau kita terjemahkan ya seperti tim begitu, ya, pemberi nasihat. Jadi ada pendekatan kepada mereka, orang-orang yang terpengaruh itu. Diajak munaqasyah, dialog, diarahkan, dibimbing, dinasihati, ya, diberi buku-buku, dibagikan. Jadi di penjara itu juga dikasih buku-buku. Ya, datang ulama memberikan ceramah, nasihat. Ini salah satu upaya yang dilakukan mereka. Ya, Lajnah Munasahah. Di antara ulama yang termasuk di sana ya Syekh Muhammad Bazmul yang pernah ke Indonesia di Daurah Umum dulu, Syekh Muhammad Omar Bazmul. itu salah satunya, ya, termasuk yang punya kedudukan dalam lajnah munasahah ini. Ya, bahkan buku-buku beliau banyak terkait dengan memberantas dan membantah buku-buku mereka, termasuk tadi Al-Kawashiful Jaliyah Millati Ibrahim, sudah dibantah oleh Syekh Muhammad Umar Basmuri. Ya. Nah, ini salah satu upaya yang perlu dilakukan. Karena yang namanya akidah, keyakinan, kalau hanya diberantas dengan kekerasan, mau tambah menjadi-jadi. Ya. Tambah menjadi-jadi, seperti air ditahan-tahan ya meledak juga. Keluar juga. Ya, tapi perlu pemberian pemahaman dan nasihat, meluruskan paham supaya pahamnya benar. Ini sangat penting sekali. Dengan itu mereka akan menyadari. Sehingga kalau sudah sadar, dibiarkan pun enggak ada masalah. Di samping hal-hal yang lain, cuma di sini hal yang saya soroti adalah cara-cara mereka yang banyak di antaranya ini salah satu cara-cara mereka. Dan tentu ya untuk lebih mengetahui ya perlu adanya apa? Dirasah atau studi tentang apa saja yang dilakukan mereka dalam upaya pemberantasan terhadap radikalisme ini dan terorisme ini, sehingga kita bisa mencontoh ya apa yang dilakukan mereka. Demikian ahibatikillah rahimakumullah, materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi timbangan kebaikan kita semua di sisi Allah Azza wa Jalla. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم seperti hati-hatinya kepada gerakan ISIS ya, yang di mana-mana memasang spanduk bahaya ISIS. Ya, kita berdoa supaya pemerintah kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pendamping-pendamping yang baik, dijauhkan dari pendamping-pendamping yang jelek, sehingga kita harapkan pemerintah kita juga punya sikap yang tegas dan benar dalam menyikapi gerakan Syiah. Doakan supaya pemerintah kita mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat teman-teman yang baik dan dijauhkan dari teman-teman yang buruk, sehingga insyaallah kita akan mendapatkan buah yang baik pula dari kebaikan mereka. Ya. Dan hal yang lain yang perlu kita ketahui pula bahwa gerakan Syiah ini sangat terprogram. Ya. Dan sempat yakni entah bocor atau bagaimana, yang jelas kita mendapati beberapa keterangan tentang trik-trik yang mereka jalani, program-program yang mereka jalani. Termasuk yang mereka jalani adalah mereka masuk ke pemerintahan dengan atas nama agama mereka sulit. Akhirnya mereka masuk melalui gerakan-gerakan politik yang secara otomatis ketika masuk partai akan banyak teman, dan orang partai nggak pandang bulu mau agamanya apa, ya kan? Melunturkan batas-batas agama. Sehingga mereka akan mendapat dukungan dari sisi ini, dapat teman melalui jalur partai-partai politik. Nah, kemudian dari situ mereka masuk ke pemerintahan. Memang jalurnya seperti itu mereka. Jadi waspada dari mereka yang masuk-masuk ke kancah politik, karena mereka tidak polosan. Mereka tidak polosan. Mereka penuh dengan trik-trik yang berbahaya, yaitu yang nanti pada akhirnya akan berbentuk suatu kudeta sebagaimana yang terjadi di Yaman. Ya. Begitu pula mereka akan mendekati para pedagang-pedagang, orang-orang kaya, ya, atau para orang-orang yang bakat dalam berbisnis. Mereka akan memberi modal besar-besaran, dan itu terjadi di negeri kita. Akan diberi modal besar-besaran untuk melakukan suatu usaha. Nah, ini juga nanti menjadi sarana pendukung mereka. Ya, begitu pula melalui tadi yang kita sebutkan ya, mahasiswa, pertukaran mahasiswa dan seterusnya. Dan tadi jangan lupa ya doa. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Lau kana li da'watan mustajabah laja'altuha lisultan." Kalau aku punya suatu doa yang pasti terkabul, aku akan jadikan doa itu untuk mendoakan penguasa. Dan ini ciri ahlu sunnah, mendoakan penguasa. Kita sulit mau cari usaha yang bagaimana ini untuk memperbaiki para umara. Ya, ini diantara yang bisa kita lakukan. Banyak berdoa, sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memberikan ijabah atas doa-doa kita. Semoga Allah memperbaiki mereka. Apakah ada perselisihan di antara ulama al-sunnah tentang kafirnya Syiah? Syiah sebagai kelompok seperti itu enggak ada yang khilaf. Masa khilaf perbedaan pendapat tentang kafirnya orang yang mengatakan Quran muslimin sudah berubah? Ulama mana yang mengatakan ini bukan kafir? Yang mengatakan Qurannya muslimin cuma sepertiga saja, di sana ada Quran yang lain. Ulama mana yang mengatakan ini bukan kafir? Syiah sebagai kelompok seperti itu, berpemikiran seperti itu, apalagi yang lain-lain, tidak ada khilaf di antara ulama muslimin tentang kafirnya mereka. Ya. Kecuali kalau perorangan ini, mungkin mereka akan melihat ini hidup di mana, tahu apa enggak, syubhatnya bagaimana, mungkin ada kajian seperti itu. Nah, tapi kalau secara keyakinan seperti itu, suatu kelompok Syiah yang berkeyakinan seperti itu, tidak ada yang khilaf di antara muslimin. Apakah kita seorang Wahabi? Apa jawaban kita jika ditanya apakah Anda Wahabi? Seorang ulama mengatakan, "In kana tabi'u Ahmad mutawahhiban fa ana muqir bi annani Wahabi." Kalau orang yang mengikuti Nabi Muhammad dikatakan Wahabi, maka saya Wahabi. In kana tabi'u Ahmad mutawahhiban fa ana uqirru bi annani Wahabi. Kalau pengikut Nabi Muhammad itu dikatakan Wahabi, maka saya Wahabi. Ya. Begitu. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan antum atau Anda Wahabi, Wahabi itu apa? Oh, Wahabi itu yang tidak suka dengan bid'ah. Ya, saya Wahabi. Saya enggak suka bid'ah. Nah, kalau dikatakan Anda Wahabi, Wahabi yang bagaimana? Wahabi itu yang teroris. Oh, saya bukan teroris. Ya. Saya membenci itu. Begitu. Seorang ulama menulis sebuah buku, ya, judulnya Masya Allah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Alimun Madlumun Muftara Alayh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang alim yang terzalimi dan banyak cerita didustakan atas nama beliau. Betul. Ya, kejahatan apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah? Kejahatan apa? Ya. Beliau seorang yang dari sejarahnya kita tahu bagaimana sejarahnya, akhlaknya, pembelaannya terhadap Islam. Beliau tidak dimusuhi kecuali karena memerangi kesyirikan dan bid'ah. Beliau tidak dimusuhi kecuali karena memerangi kesyirikan dan bid'ah. Dan itulah akidah Syafi'i. Dan seperti itu para ulama yang lain, Syafi'i dan Muhammad bin Abdul Wahhab sama dalam hal ini. Ya, Syafi'i dan Muhammad bin Abdul Wahhab sama benci kepada kesyirikan dan benci kepada bid'ah, dan sangat gemar mengikuti sunnah. Begitu. Begitu pula Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah dan yang lain. Kalau ada orang cinta bid'ah, dia bukan Syafi'i, bukan Wahabi. Kalau dia ada orang cinta syirik, melakukan praktik kesyirikan, dia bukan Syafi'i, bukan Wahabi. Dia adalah seorang yang mengikuti bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Apakah ISIS adakah atau apa? Apakah ISIS juga perang sama Syiah? Apa malah bersatu? Ya, kadang perang, kadang bersatu, tergantung kepentingan. Ya. Mereka ini orang-orang yang tergantung kepentingan. Kenyataannya begitu, terkadang perang, terkadang bersatu. Diceritakan di awal-awal ya, waktu itu sebelum terkenal ISIS ya di sini. Yani mulai muncul istilah Daesh ya, kita membaca berita-berita. Di sini belum terkenal apa itu ISIS, apa itu Daesh. Ya. Saya baca berita-berita, ternyata orang-orang ISIS atau Daesh ini dalam gerakan-gerakannya ya banyak merugikan orang-orang yang disebut dengan Jaisul Hur. Siapa itu Jaisul Hur? Jaisul Hur itu ya masyarakat Syria yang sejak awal memang tidak cocok dengan pemerintahnya. Jadi kalau kita ingat sedikit ya gerakan yang melawan pemerintah Bashar Assad, itu kan rakyat awalnya, ya kan? Sebagaimana terjadi di Mesir, rakyat melawan pemerintah. Begitu pula Syria sama. Nah, elemen-elemen rakyat ini kemudian disebut dengan istilah Jaisul Hur. Ya, kalau istilah kita mungkin sukarelawan, tentara sukarelawan. Bebas, ya, terikat dengan kelompok tertentu. Nah, ternyata kondisi seperti itu masuk pihak lain ingin membantu alasannya. Tapi enggak tahu, punya kepentingan sendiri. Masuklah tadi apa? Jabhatun Nusrah. Ya. Masuk pula Daesh ISIS. Jadi sekarang naudzubillah, semoga Allah berikan kepada kita apa? Ketentraman dan keamanan. Orang Syria itu kayak apa rasanya? Di hadapan mereka ada Bashar Assad. Di hadapan mereka ada ISIS. Di hadapan mereka ada Jabhatun Nusrah. Di hadapan mereka ada Jaisul Hur. Kalau kita pergi ke sana kemari di negeri kita, alhamdulillah. Kalau mereka lewat satu tempat ya, sudah dipungut sama Jaisul Hur mungkin. Lewat tempat lain dikuasai Jabhatun Nusrah. Lewat tempat lain dikuasai ini. Iya, kalau dipungut duit ya. Kalau diancam bunuh, kalau dibunuh bagaimana? Naudzubillah. Betul-betul hancur-hancuran mereka, masyarakat di sini, kasihan. Orang awamnya kasihan, betul-betul kasihan. Kembali kepada tadi ISIS, ya kan? Jaisul Hur ini seringkali diserang oleh ISIS. Ya. Bahkan tokoh-tokoh Jaisul Hur yang Bashar Assad Syi'i, Nusairi, enggak mampu membunuhnya, yang mampu membunuh malah ISIS. Jadi sangat disinyalir kuat ketika itu ISIS ini adalah ya pembantunya Bashar Assad. Ya. Begitu ketika itu orang langsung menuduh seperti itu. Entah tuduhan memang betul, tapi secara kita enggak tahu ya, kita hanya dari jauh ya, mengamati dari jauh dan membaca berita. Tapi dari sekian banyak kejadian yang seperti itu sangat nampak bagi orang ya yang membacanya bahwa ini betul-betul mungkin kerjasama dengan Syiah Nusairiyah ya, atau diperalat atau entah bagaimana, yang jelas menguntungkan orang-orang Syiah Nusairiyah. Begitu. Tapi di belakang hari ya, mereka mengumumkan perang dengan Syiah di Irak. Disebarkan video ini itu ini, orang jihad melawan Syiah, gembar-gemborkan. Makanya tadi saya katakan tergantung kepentingan. Kadang mereka berteman dengan Syiah, kadang mereka melawan Syiah, tergantung kepentingan. Bahkan berita di Yaman sekarang ini, di salah satu daerah ya, daerah, saya lupa namanya, Tahawi atau mana, di Aden. Daerah ini aslinya daerah muslimin, dikuasai muslimin. Houthi mau masuk, ya kan? Masyarakat dengan berbagai elemen masyarakat, di antaranya Ahlus Sunnah dan masyarakat awam, sama-sama mempertahankan daerah itu. Ikut-ikutan dengan mereka kelompok Al-Qaeda. Di Aden banyak Al-Qaeda. Ya, ikut-ikutan. Tapi mereka ini subhanallah di belakang terus. Di belakang terus. Sampai salah satu dari Salafiyin ngomong kepada mereka, "Kenapa kalian di sini terus? Kenapa enggak ikut maju perang di sana?" Mereka jawab, "Kami punya cara tersendiri." Ya, kami punya cara khusus. Ya sudah, biar. Enggak usah ikut enggak apa-apa, sudah. Sampai suatu saat ketika ada penyerangan, mereka ngomong, "Biar kami yang di depan. Kalian mundur," kata orang-orang Al-Qaeda. Akhirnya masyarakat mengatakan, "Ya sudah. Mereka selama ini hanya di belakang saja. Biar sekarang mereka yang maju. Toh dari mereka belum ada yang mati sekarang. Belum ada kurban dari Al-Qaeda. Silakan kalian sekarang maju, kami belakang." Ternyata ya, mereka melakukan pengkhianatan. Ternyata mereka bekerja sama dengan Houthi sampai pasukan muslimin terpukul mundur dan yang masih tinggal di sana dibunuh oleh mereka, ya, dan akhirnya tempat itu dikuasai oleh Houthi dengan mereka. Pengkhianatan. Khawarij tolong menolong dengan Syiah Houthi terhadap Ahlus Sunnah. Itu yang terjadi. Allahumma. Di beberapa daerah lagi marak Tabligh Akbar bahaya Syiah Houthi dengan pembicara dari Dai Hizbi seperti Farid Uqbah. Bagaimana cara kita menasihati kaum muslimin untuk tidak menghadirinya? Ya. Bagaimana dengan ceramah Dai Hizbi tentang kewajiban untuk menolong muslim Rohingya? Ya, kalau terkait dengan Rohingya membantu, ya secara umum kita membantu muslimin, entah nanti jalurnya bagaimana, caranya yang tepat membantu muslimin disyariatkan. Ya, dan mereka orang-orang yang perlu dibantu secara umum begitu. Adapun untuk memperingatkan dari Dai Hizbi yang bicara tentang Syiah, ya, ya kita kasih tahu bahwa alhamdulillah ada orang-orang yang lebih terpercaya dalam bab ilmunya tentang Syiah, Houthi dan lain-lain. Antum kasih buku atau tulisan atau rekaman asatidzah pada orang-orang tersebut. Begitu, itu mungkin salah satu caranya seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Sementara sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.